Bagaimana hukum seorang polisi atau penjaga lembaga pemasyarakatan yang harus menjaga pada hari Jumat? Apakah gugur kewajibannya? Kalau memang berdepatan pada sholat Jumat dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, khawatir para napi lari semua. Nah, maka itu berbahaya. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun para ulama menasihatkan jangan sampai meninggalkan 3 kali berturut-turut. 3 Jumat berturut-turut. Ya, hendaklah mungkin 1 kali ya. Kemudian pada Jumat yang berikutnya dia mengikutinya. Wallahu ta'ala alam.